Apa hukum gaji yang diterima oleh polis yang tukang soal siasat dalam lokap? Sebab saya dengar tahanan lokap yang tak bersalah turut dipukul supaya mengaku salah. Jawabnya, jumhur ulama melarang memukul pesalah yang dituduh untuk kes dan untuk tugas-tugas siasatan. Kil sedikit daripada ulama mengharuskan, iaitulah pukulan yang tidak memudaratkan nak kepada kes-kes yang memang dia sudah terbukti cuma tidak mahu mengaku sahaja. Nah, ini satu kau dalam mazhab Hanafi. Faham lagi? Memang orang dapat tau dia. Orang pok bank dia. Orang berlawan dengan polis dia. Kata tak mau mengaku pula. Tu boleh kepik hidung. Gang hidup pik itu. Faham tak? Contoh. Atas kau tadi. Nah, ada pun kalau orang yang tidak ada bukti dan tidak bersalah, haram. Tak kira boleh mana pun, berdosa besar. Sebab orang bila sakit, dia akan jadi mengaku. Nak? Cik suruh orang salah kepik, boleh tu pula. Ingat kuak? Ingat kuak. Ambil pelayar, kepik hidung dia. Nak kuak sakit tang? Ingat kuak. Nah.